seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Harapkan dia akan selalu setia bersanding dia penuh pesona harapan. Dengan kasih, andai kau tak datang kali ini, bukan harapan.